Beta ingat tanah airku yang menangis, saudara yang tinggal di Maluku, sejauh ketong punya air mata sudah tumpah untuk dorang yang sengsara lawane nangis gandonge. Mengapa ini mesti jadi begini? Bikin diriku susah dan sedih, nangis kantongnya. Jauh dari mata tetapi dekat di hati, Maluku saudara yang tinggal di Maluku, sejauh